Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Suara hati pedagang pinggir jalan terungkap dari seorang pedagang mie ayam yang merasakan kenaikan harga sayuran hingga daging ayam. Sedangkan harga jual mie ayam tidak bisa menjadi tolak ukur kenaikan harganya. Berikut ungkapannya. Saya jualan mie ayam di Jalan Raya Jalaksana. Semenjak belanja naik semua, jadi untung semakin tipis. Apalagi sekarang kayak ayam, cobek, sayuran udah naiknya udah 2 kali lipat. Jadi penghasilannya itu nipis sekali. Kalau kayak jualan saya kan, jualan mie ayam itu nggak bisa dinaikin kayak orang-orang di pasar. Jadi harga tetap segitu aja. Saya jadi bingung sebagai masyarakat. Saya beli dulu lagi belum naik itu paling 30. Paling mahal sekarang 38. Sayuran biasanya 4.000, sekarang jadi 9.000. Cabai biasanya cuma 12.000, 15.000, sekarang jadi 65.000. Saya minta solusinya dari pemerintah, gimana ini? Demikian reportase Radio Kukuningan. Harapan besar ditanggapi dinas terkait. Bersyukur semakin besar karena Allah ingin meninggikan derajat kesabaran kita. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.